Ada Randy Sote, ada Ramayana. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva New Palapa. Spesialkan buat Sohibul Haja, juga abang-abang yang duduk-duduk manis ya. Sejauh madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpah? Thank you. Lumpalapa. Terima kasih yang kasih tepuk tangan. Saya doakan banyak